lembar-lembar hidup yang ku ceritakan, sekedar melepaskan perasaan. Daripada ku bersedih atau ku menangis, menahan derita dan cobaan. Engkaulah kekasihku yang kedua, niat hati lupakan kisah lama. Cinta terakhir ku harap darimu sayang, janganlah membuatku kecewa. Patah hati yang pertama, namun tidaklah selalu bahagia. Belum sembuh di hatiku dari luka dulu, noda cinta tak pernah kan musnah. Kekasihku yang kedua, lihat hati lupakan kisah lama. Cinta terakhir ku harap darimu sayang, janganlah membuatku kecewa. Cahaya indah cinta yang pertama, namun tidaklah selalu bahagia. Belum sembuh di hatiku dari luka.